ya pisan kuringkung si kasangsangan ku etak kembang kunyang sang dina lahunan ate terimpan sok sian terus kabandang. Sok sien terus kabandang.